والصلاة والسلام على سيد المرسلين المصطفى وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Fawaidul Fawaid yang aslinya adalah kitab Al-Fawaid karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Pada tema kali ini insyaallah kita membahas tentang kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan atau melalui keindahannya. Dan qadarullah ana lupa bawa kitab terjemahnya sehingga hanya sempat membawa kitab Arabiknya. Tapi insyaallah tak masalah, tetap bermanfaat insyaallah. Kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, min a'azzi anwa'il ma'rifah ma'rifatul rabbi subhanahu bil jamal. Di antara seagung-agung macam-macam ma'rifah atau ilmu, yaitu ma'rifatul rabb, mengilmui tentang Allah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bil jamal. Mengenalnya itu melalui keindahan, keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Ibn Qayyim, wahia ma'rifatu khawasil khalqi, khawasil khalqi, mengenal Allah melalui keindahan Allah ta'ala, itu adalah ilmu yang hanya dimiliki oleh makhluk-makhluk khusus. Ya. Khawas itu orang-orang khusus. Khas. Ya. Kadang-kadang di masyarakat dikenal ada ulama khas. Kiai khas. Biasanya kiai khas itu yang sarungnya harganya jutaan. Nah. Iya, memang. Kalau keluar rumah enggak pakai sarung harga jutaan, belum khos. Itu beberapa masyarakat seperti itu. Terutama daerah, kalau enggak Cianjur ada yang seperti itu ya. Terutama Jawa Timur. Ya. Sebagian juga mengatakan ada kiai khos atau ulama khos yang punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh keumuman orang, ya, memang khas seperti ini. Kita nggak ada yang punya, bahkan sampai yang dihikayatkan bisa terbang, bisa, ya nggak tahu lah bisa apa lagi, terserah mereka. Ya, ada yang bisa sholat di atas pohon, ada yang bisa jumatan setiap malam, setiap hari di Mekah, dekat Ka'bah. Ya Allah, kalau misalnya bisa seperti itu dengan cara instan, saya pengen sekali. Ya, karena kita umur haji udah sulit, kadang harus nabung. Udah gitu kena biaya progresif. Ah, ya kan? Umrah tahun ini, tahun depan kena charge progresif 7,5 juta. Kemudian pemerintahan Saudi memperpanjang durasi pemungutan biaya progresif bagi yang mau berziarah sampai katanya 5 tahun. Betul tidak? Ya. Gimana itu, Pak? Yang mau umrah 2 kali dalam setahun, ya mikir-mikirlah. Cuman buat charge biaya charge progresif 7,5 juta, Pak. Tapi dengan cara instan, dengan ilmu kebatinan, insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, jadi sebagian dari hikayat-hikayat yang sebetulnya lebih jenaka dari dongeng itu, ada orang-orang khos katanya yang bisa melakukan hal seperti itu. Percaya enggak percaya? Kalau percaya dosa, kalau enggak percaya berpahala insyaallah, ya. Taib. Jadi justru ilmu yang khusus itu adalah ilmu mengenal Allah melalui keindahan Allah Ta'ala. Bukan berarti kita bisa melihat Allah sekarang, bukan. Tetapi dengan melihat hikmah atau melihat dari makhluk-makhluk Allah, yang mana banyak dari makhluk Allah itu cantik, entah itu berupa manusia ataupun keumuman semesta. Coba betapa banyaknya orang rekreasi di hari Jumat sore pulang kampung, banyak yang ke Bandung kemana, atau lihat di hari Sabtu dan Ahad, Taman Mini, Ragunan. Mereka kira-kira ke Ragunan mau ngapain? Mau melihat keajaiban makhluknya kan? Iya. Gak mungkin mereka ke Ragunan cuma mau makan soto mie doang, gak mungkin. Pasti mereka ingin melihat hal-hal yang menurut mereka cantik, menakjubkan, luar biasa, dan bisa menenteramkan jiwa. Tapi hampir semua insan melihat makhluk Allah dan tidak menyebut nama-nama Allah dengan ketertakjubannya, dan tidak mengingat siapa penciptanya. Kadang-kadang bagi sebagian orang, monyet baginya itu lucu. Ya. Imut lucu. Ada yang mengagumi macan, ada yang mengagumi ular, ada yang mengagumi panda, dan seterusnya. Ada yang mengagumi kucing, lucu, ya kata mereka. Indah, bagus bulunya. Itu baru sebatas makhluk. Maka bagaimana dengan khaliknya? Beramal solehlah dan berimanlah, kelak kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut ma'rifatu khawasil khalqi. Ilmu yang hanya digapai oleh makhluk-makhluk khusus yang memiliki akal dan mengoperasikan akal tersebut dengan keilmuan yang tinggi. Maka ilmu yang tertinggi, atau sebentar, sebelum ilmu tertinggi, ilmu yang terdasar tauhid. Ilmu yang tertinggi tauhid. Yeah. Maka kadang kita heran, ada orang pintar sekali ngulik fikih, hukum-hukum fikih, usul fikih, detail, tahu beragam madhab, 4 madhab dikuasai mungkin. Kemana-mana menawarkan pasar madhab. Iya. Yeah. Kemana-mana pasar madhab, maksudnya semua ditampilkan, semua madhab, sampai umat kebingungan mau milih yang mana. Tapi giliran ditanya tentang tauhid dan syirik, bingung. Ini ilmunya cetek, rendah. Walaupun kesannya wow, hebat, karena dia paham semua madhab. Itu kalau benar paham semua madhab, ya. Tapi ilmu yang terdasar namun paling tinggi ada ilmu tauhid, mengenal Allah. Taib. Wa kulluhum 'arafahu bi sifatin min sifatihi wa tammuhum ma'rifatan man 'arafahu bi kamalihi wa jalalihi wa jamalihi subhanahu. Jadi semakin sempurna ilmu orang-orang khusus ini dengan mengenal Allah melalui kesempurnaan Allah Ta'ala, melalui keagungan Allah Ta'ala, melalui keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un fi sa'iri sifatihi. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun dari seluruh sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki penglihatan yang takkan serupa dengan penglihatan manusia. Kita bisa menjangkau mungkin melihat 1 kilometer ke depan. Itu pun tidak sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketinggian sana di atas arsy, Allah melihat segala yang ada di muka bumi dan segala yang detail dari muka bumi ini. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada yang tersembunyi, ya, darinya apa-apapun yang di langit dan di bumi. Di bumi dan di langit, enggak ada tersembunyi. Dan sebagaimana kata Nabi Ibrahim AS, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alai wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Wahai Rabb kami, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi dari apapun yang kita siarkan dan kita sembunyikan. Enggak ada yang tersembunyi bagi Engkau. Ya. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wal fis sama'. Langit dan bumi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya kelihatan, semuanya ketahuan. Dan kesempurnaan penglihatan Allah tersebut tidak dimiliki oleh salah satu dari makhluk-makhluknya, enggak ada. Kemudian keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan sebut di antara hadis berkaitan dengan itu insyaallah. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim, walau faradtal khalqa kullahum ala ajmalhim surah. Seandainya engkau membayangkan makhluk, semua makhluk nih, ala ajmalihim suratan, dengan seindah-indah gambaran. Ya, kumpulkanlah semua makhluk dengan seindah-indah figur mereka. Ya. Bayangkan seindah-indah makhluk, kumpulkan. Wa kulluhum ala tilka surah. Dan semua makhluk yang antum kumpulkan itu dengan gambaran indah yang sama, indah dijamak indahnya. Ya. Wa nasabta jamalahum adh-dhahir wal batin ila jamali rabbi ta'ala. Kemudian setelah antum bayangkan keindahan seluruh makhluk, seluruhnya indah, dikumpulkan semua, dikalkulasi, diakumulasi semua keindahan itu secara makna, dan antum nisbatkan keindahan tersebut zahir maupun batin kepada keindahan Allah, kata Ibnu Qayyim, lakana aqalla min nisbati sirajin dha'ifin ila qarsi syamsi. Maka bayangan indahnya semua makhluk tersebut menurut pandangan antum, kalau dinisbatkan kepada Allah, maka itu lebih kerdil dengan penisbatan atau pengkiasan cahaya kecil dari lentera yang lemah. Antum punya lilin. Lilin ini bisa menjadi siraj, penerang, tapi dhaif, lemah. Ini dibandingkan dengan qarsis syams, bulatan matahari. Ya. Ibaratnya ada semut dekat dengan lilin. Bagi semut, lilin itu udah paling maksimal, terang benderang dan paling luar biasa. Menerangi seluruh alam semut itu mungkin. Tapi perbandingannya, kalau dengan keindahan atau dengan sifat terangnya matahari, ada seberapa persennya? 0,000000 terus, enggak ada apa-apa aja sama sekali. Coba antum nyalakan lilin di tengah parkiran. Ya, orang bingung, ngapain Mas? Ada yang mati. Ya. Enggak ada apa hasilnya? Apakah menambah keterangan? Tidak, melainkan justru membingungkan. Untuk apa? Sudah ada matahari, lalu engkau menyalakan lilin, gitu kan? Nah, ibaratnya untuk apa kita hanya fokus di keindahan makhluk, tapi kita lupa bahwasanya Khalid itu jauh lebih indah daripada makhluk itu. Gitu ya? Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Wa yakfi fi jamalihi." Cukuplah tentang keindahannya annahu law kashafal hijabu an wajhihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sekiranya menyingkap hijab dari wajahnya, dan hijabnya Allah taala itu pun cahaya. Maka kalau Allah taala menyingkap hijabnya, la ahraqat subhatuhu man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Maka efeknya apa ikhwan? Akan terbakar, membakar semua yang memandangnya, sampai akhiran dari makhluk yang memandangnya terbakar semuanya. Di balik hijab ada keindahan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mampu siapapun dari makhluk di dunia, di kehidupan dunia ini untuk melihatnya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, apakah engkau melihatnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innahu nur. Ada hijabnya itu cahaya. Jadi hijabnya cahaya, dan Allah Subhanahu wa taala pun bercahaya. Jadi ada hijab dan ada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang Rasulullah lihat barulah hijabnya. Maka kata Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa melihat kalau terhijabkan dengan cahaya tersebut? Tapi di akhirat nanti orang-orang mukminun di surga Allah taala akan melihat Allah Subhanahu wa taala semudah kita seperti melihat bulan purnama ketika masih di dunia. Tidak saling bergumul, tidak tumpuk-menumpuk dalam melihat bulan purnama, ya kan? Gampang enggak ngelihatnya? Gampang. Pun begitu nanti insyaallah kita sebagai orang-orang mukmin, semoga istiqomah, sabit di atas keimanan, akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, di yaumil qiyam, di syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dengan dari awal kalimatnya adalah innallaha la yanamu wa la yanbaghi an yanam. Sesungguhnya Allah tidak tidur dan Allah tidak pantas untuk tidur. Bagaimana Allah pantas untuk tidur? Kullu yaumin huwa fi sya'an. Ikan? Setiap hari Allah Subhanahu wa taala mengurus seluruh makhluk, seluruh makhluknya. Bahkan yang kafir sekalipun. Ya. Maka tidaklah Allah tersifati dengan tidur atau bahkan ngantuk. Ini sebagai misdaq dan selaras dengan firman-Nya Azza wa Jalla, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidak ngantuk, tidak pula tidur. Tidak akan letih mengurus makhluknya. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah taala bisa merendahkan timbangan amal makhluk dan mengangkatnya. Yarfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Diangkat kepadanya amalan-amalan malam sebelum amalan-amalan siang. Karena dalam hadis lain yang disebutkan ada malaikat-malaikat yang akan memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu dua salat. Salat fajar dan salat asr. Tadi itu, Pak. Makanya sebisa mungkin salat asr berjemaah di masjid. Di ketika itu amalan dinaikkan. Dan para malaikat mereka saling bergantian, switching kalau bahasa kitanya. Saling switch, bergantian. Malaikat yang sudah menjaga dan mencatat amal kita di siang hari, tadi pada asar, mereka naik ke atas sana untuk memberikan report. Tapi ya pakai bahasanya enggak pakai bahasa report. Ya, pakai bahasa ini enggak. Ya. Dan Allah taala akan bertanya, dalam keadaan apa kalian meninggalkan hambaku itu? Dalam keadaan apa tadi? Salat asar berjamaah. Ya. Bahkan mungkin yang jadi imam dilaporin jadi imam. Ya. Ini bukan narsis ya. Iya. Yang jadi makmum saf pertama, saf kedua, ya. Allah Maha tahu itu. Dan Allah lebih tahu daripada malaikat tersebut tentang keadaan hamba itu. Cuman terserah Allah dong mau nanya, ya kan? Begitu pula esok subuh, Pak. Amalan kita setelah asar ini ngaji kajian ini dan seterusnya sampai besok jelang subuh. Waktu sahur jelang subuh, subuh besok insyaallah malaikat yang bertugas untuk ya menjaga dan mencatat amal kita sekarang akan memberikan laporan pada esok subuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pernah lihat dan enggak bakal dibisakan ngelihat kok ngambil. Terangkat. Dan ditanya nanti sama Allah, dalam keadaan apa kalian meninggalkan hambaku itu? Dan Allah lebih tahu tentang keadaan hambanya. Maka kata mereka tersebut, apa coba? Antum lagi ngapain besok subuh? Semoga sholat berjamaah di masjid Allah, di rumah Allah. Ketika itu laporan dari mereka sedang sholat dengan khusyuk, ya Allah. Mau enggak diberi laporan kayak gitu, Pak? Maulah. Kita aja kalau kerja kan ada bagian mungkin dia penilik atau quality control yang kadang memberikan report dan laporan ke bos atau direktur kan. Satu persatu tuh di review tuh ya. Ini pekerja ini pegawai ini, Pak Sutarman. Oh, enggak ada cacatnya. Pak Joni. Wah. Luar biasa Pak Joni ini. Prestasinya Masya Allah. Menghasilkan ini. Wah bagus ini. Kira-kira kalau Pak Joni tahu itu dilaporin prestasinya, seneng gak Pak Joni? Seneng. Dan abis itu apa harapannya? Dapat bonus. Ya. Atau THR nambah misalnya. Ana sebut tadi Pak Sutarman dan Pak Joni. Itu kalau disebut dua-duanya Joni Sutarman itu sebenarnya ustaz saya. Beliau di sekarang di Sumbawa. Guru saya, ustaz saya ngajarkan dulu fikih waktu kelas 2 SMP. Ustaz Joni. Kalau ustaz kelas 1 SMP yang ngajar fikih buat saya itu Ustaz Ahmad Fajar Komaruddin. Sekarang bekerja di Pustaka Imam Syafi'i. Nah, tapi itu gak penting ya yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita tahu Pak, asar dan subuh amalan kita sedang di report dan ditanya sama Allah kepada malaikat itu, lagi ngapain itu hambaku itu? Antum GR gak Pak? Hah? GR apa? Ah woles aja lah biasanya. Harus GR. Ya? Wah asik nih, tadi saya dilaporin sama malaikat, saya lagi sholat, seneng gak? Seneng, coba kalau lagi maksiat. Habis itu sadar, ya Allah tadi, wah tadi pas orang pada sholat asar, saya malah maksiat sendirian di mana gitu. Malu gak? Harusnya malu, tapi betapa banyak orang sekarang gak tahu malu. Fajar, subuh, masih pada ngorok, ya. Iya, ngiler lagi. Ngebuat balon lagi dengan lilernya, Masya Allah. Asar, masih pada di jalan. Dagang apa? Ya itu nanti dilaporin itu sama malaikat. Dalam keadaan apa kalian meninggalkan hambaku itu? Ya. Lagi dagang ketoprak ya Allah. Ayo. Mau apa? Soalnya tadi saya makan ketoprak ya. Jadi ingat ketoprak. Begitu Pak. Nah, baik, kita lanjutkan. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa yakfi fi jamalihi, cukuplah sebagai bukti keindahan Allah, anna kulla jamalin zahirin wa batinin fid dunya wal akhirah famin athari sun'atih. Cukuplah bukti keindahan Allah bahwasanya semua keindahan tampak maupun batin, outer beauty ataupun inner beauty, baik di dunia maupun di akhirat kelak dari keindahan, itu semua baru sebatas efek dari penciptaan Allah. Itu semua baru sebatas ciptaan, belum penciptanya. Fama dhannu biman sadara anhu hadzal jamal. Maka bagaimana pendapat antum tentang yang menciptakan semua keindahan itu? Coba yang pulang ke rumah ngelihat istri seneng gak? Kalau misalnya pulang rumah ngelihat istri seneng karena cantiknya, itulah diantara makhluk Allah. Iya. Kalau pulang ngelihat istri sebel, cantik-cantik tapi nyebelin, berarti beauty-nya di out, di beauty-nya di luar, outside, tapi inner side-nya, inside-nya buruk. Ternyata keindahan itu bukan hanya apa yang dipandang mata. Keindahan itu ada pula yang dirasakan di hati. Dan keindahan yang terindah memang yang dirasakan di hati, bukan sebatas pandangan mata. Betul itu. Keindahan, di antara keindahan yang paling indah terasa adalah ketika antum mengetahui hikmah di balik takdir Allah yang tertentu itu. Itu indah tuh. Ya kan? Ya. Dulu mungkin pernah kena musibah enggak? Pernah. Mungkin ketika kena musibah itu rasanya, ya Allah berat banget ini hidup, gak kayak orang lain gitu. Padahal orang lain lebih berat lagi bisa jadi. Cuman karena tidak pernah mengeluh jadi gak kerasa berat. Berat banget hidup. Ujian banyak sekali, Masya Allah. Ternyata 10 tahun kemudian tersembullah, tampaklah hikmah di balik musibah tersebut. Dan ketika mengetahuinya, hati itu rasanya itu, ya Allah, ternyata Allah baik sekali sama saya. Betapa banyak orang yang bersyukur kepada Allah sekaligus menyesal. Bersyukur karena Allah maha baik terhadap dirinya. Allah memiliki keindahan dari hikmah-hikmah yang ditakdirkan. Sambil menyesal, kenapa saya tidak merasakan kelezatan mengilmui hikmah dari Allah ini semenjak saya masih kena musibah tersebut. Nah, gitu. Di antara musibah yang menimpa pria, fitnah wanita. Karena mata enggak dijaga. Musibah tuh, Pak. Beneran itu musibah. Bisa mengakibatkan rumah tangga karam. Bisa mengakibatkan hubungan dengan istri kurang akur. Musibah, Pak, itu, Pak. Yang mana itu bisa berefek kepada pendidikan anak juga, Pak. Maka ketika seorang pria terfitnah dengan perempuan, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Walaupun dirinya memaklumi, karena emang saya laki-laki sukanya sama perempuan. Kalau saya terfitnah dengan laki-laki itu baru tambah parah itu. Tapi dia langsung mencari hikmah di balik fitnah. Ya. Coba apa hikmahnya? Cari. Hikmahnya diantaranya agar kita dekat kepada Allah. Di zaman sekarang ya, Masya Allah, kan fitnahnya. Untuk mengaburkan hati kita dari bisikan-bisikan syaitan, ya harus banyak berzikir. Maka kerap kali Allah Ta'ala menawarkan fitnah pada seseorang agar orang itu dekat kepada Allah. Iya. Dan bisa jadi Allah Ta'ala menawarkan kelapangan pada orang agar orang itu semakin jauh dari Allah. Maka berhati-hatilah ketika kita dalam keadaan lapang, dan juga berhati-hati dalam keadaan sulit. Dan setiap dari keduanya ada hikmah. Dan hikmah itu baru bisa tercantum di kalbu kita kalau kita memanage masa-masa itu dengan baik, dan itu sudah ada hadisnya. Ajaban li amril mu'min. Ajaib perkara orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Perkaranya selalu aja baik. Selalu baik orang mukmin itu, selalu baik perkaranya. In asabathu dharra sabar, fa kana khairan lahu. Kalau ditimpa musibah, keburukan, ujian, fitnah, itu bersabar, maka kebaikanlah buat dia. Kenapa? Kenapa sabar? Karena dengan sabar dia bisa mengetahui berikutnya hikmah dari musibah. Coba ada enggak orang lagi kena musibah, ngos-ngosan, marah-marah, ngamuk, banting mobil, banting, banting setir, banting tulang, ya. Dia banting-bantingan itu. Banting istri, bahkan kadang ada. Dia enggak bakal ketemu hikmahnya. Kemudian, wa in asabathu sarra, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, syakar, bersyukur. Orang yang bersyukur, dia akan mendapatkan kebijaksanaan dan hikmah di balik kenikmatan, hikmah di balik nikmah. Ya. Alhamdulillah Pak, saya berbulan-bulan Pak di rumah, di kamar, AC itu panas banget Pak. AC panas Pak, bayangin, Masya Allah. Ini AC made by hell apa-apa nih, kok panas? AC kok, bukan AC-nya panas, cuman karena cuaca panas jadi AC pengaruh. Dan kemudian karena keadaan panas, otomatis AC-nya kan starting terus dia. Kerja terus, jadi kinerja terpaksa, jadinya habis. Ya, ininya apa namanya, listrik, apa namanya, watt-nya itu kan digunakan betul-betul tuh maksimal. Dan di kediaman AC ada 4, dipakai 3 di setiap hari. Apalagi kalau malam. Ya. Itu biayanya lumayan Pak ya. Lumayan. Biayanya bisa buat ngontrak di rumah lain. Iya. Itu berbulan-bulan kayak gitu. Karena kan belakangan ini berbulan-bulan musim kemarau ya. Walaupun alhamdulillah kemarin di Cilangkap hujan, Masya Allah, bagus sekali alhamdulillah. Kemudian 2 hari lalu Jumat ganti AC, alhamdulillah Pak. Bersyukur banget anak Pak. Seneng rasanya. Namanya ganti AC kan pasti jadi lebih bagus ya. Bukan lebih panas, ya lebih bagus. Alhamdulillah ganti yang inverter. Ya. Ini AC apa nih Pak? Ya AC apa kek, yang penting AC. Banyak banget Pak AC-nya, Masya Allah. Saya baru sadar nih. Iya. Masya Allah. Banyak banget Masya Allah, luar biasa. Semoga berkah semua ini AC. Yang mewakafkan dapat ganjaran pahala berlimpah Insya Allah. Nah itu pas saya rasakan, alhamdulillah Pak, lebih irit dan dingin. Seneng banget. Besoknya hujan pula hari Sabtu. Oh itu nikmat itu Pak. In asobat husarro, mendapat kebahagiaan, bersyukur, syakar. Ketika ditakdirkan seperti ini, hati senang bersyukur langsung pada Allah, itu bakal muncul di terbitan hati kita hikmah-hikmah, keindahan takdir Allah dan kesempurnaan keputusan Allah. Keputusannya tepat Pak, karena luar biasa. Saya boleh ceritakan di antara kebaikan Allah terhadap diri saya kemarin, boleh? Ini bukan dalam rangka anda pamer. Ngapain anda pamer? Anda gak ada apa-apanya. Jadi semua karena Allah baik. Anda kajian di Kalibata City Pak, subuh kemarin. Jalan, bukan jalan kaki, maksudnya pakai naik motor. Sebelum subuh, kira-kira jam 3 lewat 15 lah. Atau jam 3 lewat berapa gitu. Pagi ya. Naik motor boncengan sama istri, anak juga. Alhamdulillah. Jalan ya, dari sebelum subuh itu. Kemudian anak kajian di Kalibata City. dan sekalian mampir ke rumah orang tua pulang abis zuhur. Ya, abis zuhur lumayan tuh Pak. Kok agak mendung-mendung ya? Ya. Alhamdulillah sampai rumah jam satuan. Gak lama kemudian hujan. Brr. Nikmat pertama nikmat hujan. Nikmat kedua sampai duluan sebelum hujan. Coba kalau di tengah jalan kehujanan. Nikmat sih, cuman gimana gitu. Nah, alhamdulillah enak. Itu sampai kemudian, dan itu AC baru Pak. Wah, masya Allah. Lengkap Pak, saya kemarin tuh one of the best days lah. Salah satu dari hari-hari terbaik saya tuh selama seminggu ya. Atau selama setahun. Enak banget. Dan lebih nikmat lagi, ana duduk sini ngeliat wajah-wajah bapak-bapak yang cerah semua. Ya masya Allah. Itu kenikmatan Pak. Coba kalau ana ngeliat anak kajian gini, wajah bapak muram, ada yang melet, pasti gak enak rasanya. Alhamdulillah, nikmat sekali nih. Betapa bijaksananya, betapa indahnya keputusan Allah buat ana. Begitu Pak. Ketika hati ini terbetik untuk bersyukur, maka akan tumbuh bibit-bibit ilmu mengetahui keindahan dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu jadi tenang. Enggak gerasa gerusu. Coba orang baru gajian, Pak. 10 juta. Dia enggak bersyukur, bakal gerasa gerusu. Mau apa ya? Nanti mau apa ya? Apa ya? Apa ya? Wah. Terutama istri itu. Ya, belum aja suami gajian udah ada listnya tuh. Harus beli apa nanti? Hah? Enggak, bukan istri saya. Mungkin itu istri Anda. Baik. Kemudian perhatikan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita lengkap sedikit. Wa jamaluhu subhanahu ala arba'a maratib. Keindahan Allah Subhanahu wa taala ada 4 derajat, 4 martabat, 4 macam. Jamalul dzat pertama. Jamal secara zat, indah secara zatnya, yang mana zatnya belum pernah kita lihat, baru terlihat nanti insyaallah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari nanti di surga Allah, kaum mukminin akan diseru oleh Allah dan kemudian melihat wajahnya, yang mana seluruh kenikmatan di surga itu, itu langsung seperti terlupakan oleh orang-orang mukmin ketika melihat wajah Allah yang mulia itu. Dan ketika itu orang-orang diberi kekuatan untuk melihat wajahnya yang indah itu. Sampai terlupakan semua nikmat di surga, Pak. Ya. Saking tidak ada kenikmatan yang melebihi, bahkan menyetarai kenikmatan melihat wajah Allah. Dan semoga wajah-wajah kita yang setiap hari dibasuh dengan air wudu ini, semoga kelak dijaga oleh Allah dari jilatan api neraka dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya. Allahumma amin. Keindahan secara zat ya. Itu nanti puncaknya baru kita lihat nanti. Isbir, sabar. Tapi dengan syarat beriman, Pak ya. Dan beramal soleh. Sabar. Kemudian yang kedua, jamalus sifat. Keindahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah taala memiliki nama-nama yang terbaik. Maka berdoalah dengan bertawasul dengan nama-nama tersebut. Kenapa kok kita kalau berdoa dianjurkan bertawasul dengan nama-nama Allah? Akidah Ahlus Sunnah, dan itulah akidah Islam yang sebenarnya, menetapkan bahwasanya di setiap nama Allah terkandung makna sifat Allah yang mulia. Lafal jalalah Allah atau ilah, maknanya yang disembah, memiliki makna sifat yang berhak disembah. Maka ketika antum bilang ya Allah, antum tadabburi dan resapi, wahai yang selama ini saya sembah, Antum bilang, ya Malik, wahai yang maha memiliki, wahai maharaja. Itu di hati kita terbitkan perasaan atau keilmuan Allah Ta'ala adalah raja saya. Allah Ta'ala adalah yang memiliki saya dan memiliki khazainus samawati wal ard, memiliki khizanah perbendaharaan rezeki langit dan bumi. Tuh. Dari lafal-lafal yang simple itu, nama-nama Allah terkandung di dalamnya makna sifat yang semuanya indah, yang semuanya bijak, yang semuanya baik. Makanya kalau kita berdoa, tadaburi isi doa kita. Jangan seperti tradisi kita dari dulu, doa ada yang mimpin doa, kita amin aja dah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Doa udah selesai masih amin, amin, amin. Kenapa begitu? Karena boro-boro kita ngerti apa yang didoakan. Yang penting bau-bau Arab lah doanya, saya aminin aja. Lah kalau misalnya orang lagi ngebaca buku, ya, qatala Muhammadun Zaidan, amin. Summa zaru'a mazru'atan, amin. Nah, dia bisa. Ya. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki, amin. Lah enggak, ini Alfiyah bin Malik, enggak bisa. Ya. Nah, jadi kalau kita berdoa, fad'uhu biha, berdoalah dengan bertawassul dengan nama-nama Allah sambil menghayati itu nama-nama Allah yang mengandung sifat-sifat Allah yang mulia dan agung. Itu jamalus sifat, keindahan sifat-sifat Allah. Semua sifat Allah indah, ya. Baik sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah, dan kemudian yang ketiga wa jamalul af'al, keindahan yang ketiga, keindahan dari segi perbuatan-perbuatan Allah. Sekarang mentakdirkan, itu kata kerja bukan Pak dalam bahasa Indonesia? Mentakdirkan, ada imbuhan men, ada imbuhan kan. Jangan bilang imbuhannya tak, imbuhan kedua dir. Bukan, imbuhannya men dan kan. Mentakdirkan, itu kata kerja ya. Perbuatan bukan? Perbuatan. Siapakah yang mentakdirkan segala sesuatu? Allah. Berarti Allah mempunyai perbuatan mentakdirkan. Menentukan ini terjadi, menentukan ini tidak terjadi. Daun-daun yang berjatuhan atau berguguran dari pepohonan, kapan jatuhnya, berapa helai, yang mana yang jatuh, di mana landasan jatuhnya, tertiup berapa model angin, itu semua telah ditakar dan ditakdirkan oleh Allah. Dan perbuatan Allah mentakdirkan itu semua secara detail, itu indah. Kenapa? Antum melihat aja indah tuh. Daun terbang, wih cakep ih. Itu baru melihat daun yang terbang. Itu semua keputusan Allah, terbangnya itu kayak gitu. Indah. Dulu kita punya mainan layangan. Wah cakep tuh layangan. Wah tinggi banget tuh. Allah yang mentakdirkan itu tinggi. Iya. Jangan takjub sama layangan doang. Ya. Kemudian putus. Ya. Putus kemana gitu layangan terbang. Terbang layangan kemanapun itu takdir Allah. Ya kan? Anak-anak juga pada ngejar tuh. Dulu anak-anak zaman dulu, kalau sekarang boro-boro ya. Sekarang anak-anak ngejarnya perempuan ya. Kalau dulu anak-anak ngejarnya layang-layang. Iya. Tapi tetap istrinya nanti perempuan juga, bukan layang-layang, alhamdulillah. Ya. Kemana layangan itu kemudian bertambat, takdir Allah telah menentukan begitu. Kita waktu kecil mikir gitu gak Pak? Boro-boro mikir gitu ya. Mikir, wah gimana nih, uang jajan tinggal sedikit, besok gak ada layang-layang gitu kan. Nah itu masa-masa kita dulu. Sekarang ketika ya alhamdulillah sudah dewasa, sudah mengerti lebih kehidupan, sudah berusia, apalagi yang berusia 40 tahun, tentu pupukan pengalaman dengan keilmuan. Jangan pengalaman tok, ilmu juga harus ada. Maka segala yang terjadi sudah qadarullah wa masyafa'alah. Dan semua yang Allah perbuat, yaitu mentakdirkan, perbuatan Allah mentakdirkan selalu indah. Ini camkan baik-baik, Pak. Perbuatan Allah mentakdirkan selalu indah, walaupun apa yang ditakdirkan belum tentu indah bagi kita. Bedakan. Bedakan perbuatan Allah mentakdirkan, fi'lullah, perbuatan Allah mentakdirkan, mengukur, menakar, dengan apa hasil dari takdir Allah. Bedakan. Contoh misalnya, yaitu layang-layang putus talinya, benangnya putus, terbang di ketinggian, ya, antum pemilik layang-layangnya, kira-kira antum seneng gak, Pak? Masa seneng layang putus? Sedih ya putus. Yang seneng siapa? Anak-anak yang lain dari RT lain lihat, wih, wih, wih, apa dulu bahasa Betawi itu gancul atau apa, lupa anak. Hah? Apa itu? Hah? Oh, Betawi Bekasi, ya. Tapi ini Betawi lain, Pak. Betawi Bekasi itu Betawi Asari, Pak. Karena bahasa Arabnya Bekas itu Asar. Makanya orang Bekasi itu harusnya Asari semua. Tahu bahasa Arab enggak, Pak? Bekas itu Asar. Maka antum salafiyun, athariyun antum itu. Bekasiyun, ya, bekas. I, ya, athar i, ya gitu. Mudah-mudahan pulang anda selamat nih, ya. Iya, dari tadi duha ada di Bekasi, Pak, masyaallah. Iya, merasakan getirnya Bekasi dari tadi duha, ya, masyaallah. Ya, tapi tadi layangan itu sampai kemana-mana kan? Bagi kita ya putus layang kita itu suatu, itu yang disebut takdir buruk bagi kita. Ya, maksudnya apa yang Allah takdirkan gitu loh? Bukan perbuatan Allah mentakdirkan yang buruk, perbuatannya selalu indah. Perbuatan Allah menentukan ini layang putus itu indah perbuatan Allah Ta'ala. Tetapi putusnya layangan itu memang buruk bagi pemiliknya, tapi indah bagi penontonnya. Wah, layangan, wah. Pada naik gunting, naik pohon, ketemu bareng, berantem. Punya gua tuh, punya gua. Gua yang nung pertama kali, gua yang beli. Ayo mau apa lo? Nah. Begitu ya. Begitu juga misalnya orang tua kita sakit. Jangan orang tua kita dah. Enggak apa-apa deh, ya. Kan contoh doang. Orang tua kita sakit misalnya. Siapa di sini yang senang orang tuanya sakit? Enggak ada. Iya. Bahkan mungkin bakal bilang mending saya yang sakit daripada orang tuanya sakit. Kalau saya sih bilang mending enggak ada yang sakit, ya. Nah, orang tua kita sakit dan lumayan keras sakitnya misalnya. Kemudian kita senang enggak senang. Ini disebut takdir buruk bagi kita. Yaitu yang di pandangan kita itu hal yang kurang menyenangkan. Memang betul, siapa yang senang orang tuanya sakit? Tetapi yang memberikan sakit itu siapa? Allah. Yang menentukan sakitnya begitu siapa? Allah. Semua ketentuan perbuatan Allah memberikan sakit, menentukan sakit, menciptakan sakit untuknya, perbuatan Allah tersebut indah semua. Kenapa indah? Karena pasti ada hikmahnya. Tapi dari kita, sisi kitanya melihat penampakan sakit ini, efek dari perbuatan Allah atau apa yang ditakdirkan oleh Allah, bagi kita mungkin gak menyenangkan. Iya. Begitu. Iblis itu ada bagusnya gak, Pak? Apa kelebihan iblis? Gak ada. Kekurangan doang isinya. Jelek gitu ya. Jelek kan? Jelek. Sampai-sampai mungkin ada yang berandai-andai, coba kalau gak ada iblis. Justru pengandaian itu salah pikir. Kalau gak ada iblis, semua orang jadi ustaz. Iya. Ntar gak ada yang diundang. Iya. Yang dengerin ntar, ya binatang semua mungkin. Biar ustaz semua, gimana? Iya. Ntar pal pintar baca Quran, pal jadi imam semua. Iya. Berarti kan penciptaan iblis ada hikmahnya dong, walaupun iblisnya jelek. Iya, ternyata ada hikmahnya. Karena semua perbuatan Allah menentukan adanya iblis, menentukan perbuatan, menentukan itu indah. dan berhikmah. Maka jangan pernah menggerutui keputusan Allah. Jangan pernah mempertanyakan keputusan Allah. Tapi pertanyakan kenapa, apa salah saya sehingga Allah Ta'ala mungkin menguji saya atau menghukum saya. Istri cerewet dan memang defaultnya begitu ya. Kecuali istri saya ya. Iya. Ini kalau istri saya hadir Pak, terbang dia ya. Nah, alhamdulillah. Misal istri cerewet. Ada beberapa model perempuan yang memang cerewetnya itu masya Allah, mulutnya itu lancip ya. Kayak Sunio lancip cerewet. Ya, ngomong aja semua dikomentarin ya. Suami pakai baju dikomentarin. Suami enggak pakai baju dikomentarin juga. Suami jalan dikomentarin. Suami pulang dikomentarin. Tuh ada berapa istri kayak gitu. Suami kemana bro? Baru jarak tadi seberapa meter ditelepon. Mau kemana bang? Ya, setiap jam tuh setiap jam ada timeline di apa namanya diobservasi tuh, ditelepon sama istrinya. Ini teroris, ini bukan istri ini. Itu suaminya. Ya Allah, saya punya istri kayak gini ya Allah. Kapan ini berakhir gitu kan? Tapi gimana tuh kira-kira Pak punya istri kayak gitu? Ganti. Masya Allah. Ini menunjukkan beliau istrinya gak seperti itu. Iya. Biasanya yang muram mendengar ini muram itu biasanya yang. Lo gak lagi ngomongin gua tuh. Ya. Gitu. Ya jangan ganti dulu lah. Tambah bukan ganti ya. Nah. Kalau emang itu keputusannya dari Allah, kalau emang bisa bersabar, bersabar. Tapi jangan sekali-kali mempertanyakan Allah. Ya Allah, mengapa engkau pilihkan untuk saya istri seperti ini ya Allah? Jangan tanya gitu. Kenapa? Itu keputusan Allah. Keputusan Allah itu yang terbaik, beneran. Makanya kadang-kadang sebagian dari laki-laki yang baru menikah setahun, ya kan? Itu kan sebelum menikah itu kan Pak calonnya itu itu udah kayak bidadari, paling dicintai, pasti cakep istri saya, calon saya tuh, wah pokoknya gitu. Nah, nanti pas sebulan, dua bulan, tuh kelihatan tuh. Itulah hakikatnya istrimu, itulah hakikatnya suamimu. Mulai di situ gak betah, yang istri kadang ngeluh ke ibunya, mak, suami saya ternyata gitu mak, kalau ngorok itu kamar itu goncang mak. Gitu. Suaminya juga ngeluh sama bapaknya sama ibunya. Bu, seandainya dulu saya sama itu fulana. Nah, itu fulana tentu gak bakal seperti ini jadinya, ya kan? Kadang orang yang baru pengantin atau baru setahun, dua tahun kayak gitu, ketika menemukan kekurangan suami atau istrinya, shock. Shock, kenapa? Karena di luar ekspektasi. Harapannya itu jernih, bening, tanpa ada cacat. Ternyata banyak tompelnya. Ya, kemudian maaf. Iya. Ah, ini menunjukkan istri sampean enggak kayak gitu. Insyaallah ya. Tuh, ya. Hal-hal seperti ini kenapa? Hal terjadi ini kenapa? Karena tidak bersyukur. Karena enggak bersyukur, makanya enggak menangkap kebijaksanaan Allah di balik perbuatan Allah memilihkan buat dia istri atau pasangan seperti itu. Enggak bersyukur. Dan seolah-olah pasutri itu harus dari awal sempurna. Enggak, bahkan coba Pak, bapak-bapak yang sudah berpengalaman. Pasti dulu awal-awal nikah enggak sempurna. Baru banyak itu pria-pria baru kelihatan ganteng setelah 5 tahun menikah. Iya. Banyak. Iya. Bujangan, waktu bujangan kurus tuh kayak pohon jagung. Iya. Tapi pas sudah nikah, masya Allah, hidungnya dua, ini sama perut. Masya Allah, makmur, ganteng, tampan. Ya masya Allah. Kalau seandainya seseorang bersyukur, maka dia akan cepat dalam menangkap hikmah dari keputusan Allah terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Kadang-kadang bagi kita nikmat itu seolah nikmat sengsara. Padahal udah nikmat, cuman kita melihat ke sisi gelapnya saja. Yang mana dunia selalu ada sisi negatifnya. Kita punya makanan banyak aja bisa menjadi bala kok. Punya duit aja bisa menjadi bala. Iya. Gitu kan. Jadi jangan mempertanyakan tentang takdir Allah, tapi pertanyakan, emang udah seberapa saya mengabdi kepada Allah sehingga saya dihukum begini? Atau sudah saya lakukan apa dengan kebaikan Allah ini? Saya udah ngapain aja? Iya. Kalau ternyata kenikmatan yang Allah gelontorkan untuk kita, yang telah Allah berikan, Allah perbuat, berikan kepada kita, membuat kita semakin taat, maka itu baru orang yang dewasa, orang yang bijak. Ya, tadi jadi kenikmatan, keindahan pertama, keindahan zat Allah, yang kalau itu baru kita dapat melihatnya di surga nanti insyaallah. Kemudian keindahan yang kedua, keindahan sifat-sifat Allah. Ya, yang ketiga keindahan perbuatan-perbuatan Allah. Yang keempat keindahan nama-nama Allah. Keindahan nama-nama Allah. Nama-nama Allah semuanya yang terbaik. Maka pelajarilah fiqih asma al-husna, fiqih al-asma al-husna. Pelajari itu. Ya. Nama-nama Allah itu nama-nama yang terbaik. Sifat-sifat Allah itu sifat-sifat yang paling sempurna. Perbuatan-perbuatan Allah itu semua adalah kebijaksanaan Allah Ta'ala, maslahat, keadilan dan rahmat dari Allah. Dan zat Allah, maka itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selayaknya itu adalah Allah, yang kita tidak bisa mendeskripsikan atau menggambarkan, bahkan enggak boleh menggambarkan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang kita katakan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Khalas. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat Allah. Nanti di akhirat baru kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang hendaknya sebelum kelak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka selama di dunia lihatlah keindahan nama-nama Allah. Lihatlah keindahan sifat-sifat Allah. Lihatlah keindahan atau hikmah, keindahan hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah. Maka siapa yang ketika hidup di dunia dipenuhi dengan kenikmatan menikmati keindahan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, hikmah perbuatan Allah, maka insyaallah dia akan masuk surga dengan melihat nanti insyaallah zat Allah Subhanahu wa ta'ala, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, jemaah kalau misalnya ada pertanyaan di kertas. Ya. Kalau enggak ada pertanyaan, ya jangan ditulis, ya. Ada atau tidak, Pak? Karena kalau saya sudah menghentikan kajian enggak ada pertanyaan, ya sudah. Saya pamit. Iya. Ini maksimal sampai jam 4:30, Pak. Ya. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya memang? Pakai kertas, Pak. Enggak, Bapak ngomong sampean nulis. Ini tim saya ini, ya, tim sukses. Silakan Pak, silakan Pak. Makasih, Ustaz. Ya. Ketika kita mendapatkan suatu takdir tertentu dalam musibah, kita mengucapkan innalillahi tapi dengan rasa sewot istimewa, Ustaz. Dengan rasa apa? Sewot. Sewot. Sambil sewot gitu ya. Ya ya. Pertanyaannya apa? Oke. Ya sama-sama Pak. Jadi ketika kita dapat musibah, iya betul memang disunahkan istirja, mengatakan inna lillahi wa inna lirujun. Ya, ngomongnya biasa aja, jangan ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu di toa masjid itu. Orang meninggal. Saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan tenang, bukan dengan gegap gempita emosi. Inna lillahi wa inna rajiun. Kenapa bisa gini? Enggak terima gua. Itu sama aja, Pak. Udah bagus di awal, diliburin di akhir. Dihancurin itu inna lillahi di akhir. Karena banyak orang mereka beristirja bilang innalillah itu cuman formalitas atau spontanitas. Iya, formalitas alim. Ya. Innalillahi itu. Ngelihat cewek cantik, subhanallah. Enggak boleh. Iya. Banyak tuh di Facebook tuh, ya. Klik like, ya. Insyaallah masuk surga. Nah, itu kan banyak tuh. Nah, innalillahinya dengan tenang. Dan resapi, banyak orang gak diresapi karena cuma apa? Formalitas atau spontanitas. Iya. Apa arti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Kalau diresapi itu tenang hati kita, Pak. Ada musibah, inna lillahi, kami ini, saya ini, kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua ini akan kembali berpulang kepada Allah. Begitu. Kalau diresapi enggak mungkin bakal sewot. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa lu mecahin piring? Enggak puas sama makanan gua. Wow. Kiamat langsung. Padang, astagfirullahaladzim. Muka gila ngomong. Istighfar katanya minta ampun, habis itu kok misu-misu. Gitu. Banyak orang mengucapkan lafal-lafal ta'zim kepada Allah, zikir, tetapi tidak sampai ke esensinya. Hanya sekadar spontanitas atau formalitas belaka. Iya. Tapi masih mending sih. Kadang-kadang ibu-ibu zaman dulu yang suka di pasar tuh kesenggol atau kaget ngomong jorok tuh. Ibu-ibu dulu ya. Masih mending nih. Astagfirullahaladzim. Itu masih mending. Yang lain pada ngomong jorok, itu lebih jelek lagi dosanya itu. Tapi yang ini enggak berdosa ngomong. Innallillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau marah insyaallah enggak berdosa, mudah-mudahan kalau spontan. Tapi usahakan jangan dibiasakan, takutnya jadinya nanti jadi berdosa karena enggak mau belajar, enggak mau diatur atau enggak mau mengubah dirinya. Makanya seperti itu belum dibilang bersabar. Orang sabar itu orang yang lidahnya terjaga dari keluhan. Makanya kata sebagian ulama, definisi sabar itu adalah al-wukufu ma'al balwa bila syakwa, yaitu tetap stay tune, ya, tetap bertahan bersama dengan ujian tanpa keluhan. Itu orang sabar. Iya betul, ya. Kayak gitu orang sabar. Kecuali kalau udah darurat, ya. Kalau misalnya suaminya suka minum khamar, itu susah disabarin kayak gitu. Ngadu kemudian ke orang tuanya, tolong saya pengen gugat cerai, suami saya minum khamar. Itu boleh, karena minum khamar udah dosa yang sangat besar. Tapi kecuali kalau dia mau bersabar silahkan. Tapi itu gak benar itu suami kayak gitu, ya. Begitu, jadi ketika terkena musibah, ucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau apa, doa atau zikir. Tapi tetap stabilkan emosi. Kalau emosi gak terjaga, walaupun wiritan kayak gimana, ya sama aja. Bahkan bisa jadi menghancurkan wiritan yang telah diucapkannya tadi. Iya, betapa banyaknya orang ketika melihat kuntil anak, dia bilang astagfirullah. Tapi takut juga. Coba resapi, coba mana astagfirullahaladzim. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Resapi itu melihat kuntil anak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Zikir jadinya. Zikir pagi petang. Ya. Itu kuntilanak juga mikir, ya ngeliat saya dia malah zikir. Ya kan sia-sia malah dapat pahala dianya kan. Tapi kenapa orang kok sekarang tradisinya ngeliat setan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kabur. Lah katanya minta ampun sama Allah, jangan sambil kabur. Ya. Kemudian mereka pakai dalil di surat Adz-Dzariyat, fafirru ilallah. Enggak, maka beralihlah menuju Allah. Enggak, ini salah. Ya, begitu. Begitu Pak ya. Iya. Bapak kalau misalnya kena musibah gimana Pak? Kadang-kadang begitu. Pak, berarti kali ini Bapak lah pelakunya ya. Tapi istri Bapak gak gitu insya Allah. Sabar ya. Sabar terhadap Bapak insya Allah. Taib. Ada lagi Ikhwan. Taib. Yang akhwat gak ada pertanyaan, saya tutup ya. Cukup insya Allah gak ada pertanyaan. Ya Pak, ya Pak. Maaf Pak, saya enggak dengar, menghilangkan. Ulat. Menghilangkan rasa penasaran. Menghilangkan syubhat maksudnya. Jadi kata Rasulullah, jadi pertanyaannya kan Allah Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Itu hadis Nabi SAW. Tapi kan kenyataannya menurut yang berkeyakinan begitu, bumi bulat. Tapi sebagian orang gak meyakini bumi itu bulat, Pak. Bumi itu datar. Ya terserah lah, mau bulat atau datar, ya itu enggak ditanya di kubur nanti insya Allah. Kalau misalnya akidah kita, kita bilang bumi itu bulat, lalu kemudian Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ya kan, di sepertiga malam terakhir, itu sesuatu yang jelas, tidak perlu dipertanyakan, dan cukup diimani saja dan diamalkan konsekuensi dari keimanan, yaitu sholat tahajud kalau mau. Kenapa timbul pertanyaan subhat? Karena dipikirkan bagaimana turunnya Allah itu. Yang itu haram dan gak boleh dipikirkan. Kenapa? Allah itu gaib bagi kita secara zat. Ya. Kita belum pernah ngelihat banaspati. Apa banaspati? Ayo, banyak kan yang gak tahu kan? Api katanya jin gitu kan? Ada yang gak tahu kan? Dan antum gak pernah dengar banaspati terus ngomongin tentang banaspati. Mungkin gak? Atau mikirin banaspati, mungkin enggak benar kan? Karena apa? Belum pernah lihat, belum pernah menyaksikan. Itu baru level jin. Lah ini Rabb-nya semesta alam. Ngapain dipikirin bagaimana dia turun? Makanya para salaf mereka tidak memperbincangkan bagaimana Allah turun, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, enggak. Cukup imani dan amalkan, beramal solehlah kemudian gitu. Nah, kita bantah sebentar. Tadi itu satu, bahwasannya tentang sifat-sifat Allah tidak perlu, bahkan tidak boleh kita gambarkan tata caranya. Itu bukan merupakan otoritas kita, karena kita tidak mempunyai kapabilitas dan keilmuan tentangnya. Selain itu, karena memang tidak ada dalilnya, kita gak bisa berbicara tentang Allah tanpa dalil dalam hal ini ya. Kedua, tentang bumi yang bulat, kemudian kalau Allah turun, itu jadi syubhat. Anda mempertanyakan seperti itu karena Anda mengkiaskan turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Allah Ta'ala memiliki sifat turun di sepertiga malam terakhir, betul. Tetapi apakah sama turunnya Allah dengan turunnya makhluk? Bagaimana turun makhluk? Ya, turun kayak dari kursi turun. Tapi turunnya Allah bagaimana? Enggak usah diomongin. Bagaimananya? Pernah lihat enggak? Enggak pernah lihat, makanya enggak usah diomongin. Enggak usah dibayangkan. Kalau dibayangkan, sok tahu jadinya. Nah, iya bakal rumit lama-lama. Akhirnya setelah dibayang-bayangkan jadinya syubhat, kemudian ditakwil, kalau enggak ada hal seperti itu atau majas, enggak ada. Oh enggak, yang turun bukan Allah gitu. Kan mereka bilang gitu ya, Pak. Yang turun itu perintah Allah atau malaikat Allah. Emang perintah Allah cuma turun di sepertiga malam terakhir? Malaikat Allah cuma turun di sepertiga malam terakhir? Kan ini takwilan yang mengada-ngada. Ya. Bumi bulat, Allah turun di sepertiga malam terakhir. Dan di atas bumi kan langit berarti kan. Lah terus Allah turun sebelah mana? Itu pertanyaan mereka kan, bingung kan? Antum bingung enggak ditanya gitu? Bingung karena emang enggak dipikirin sama kita, ngapain dipikirin? Seandainya itu adalah pemikiran yang benar baik, tentu Rasulullah sudah ajarkan kepada kita. Tapi Rasulullah enggak ngajarin. Lalu ngapain kita pikirin gitu. Kemudian lebih bingungnya lagi, Pak. Bumi bulat. Indonesia sekarang jam 5, jam setengah 5. Saudi sekarang jam 10-an. Hah? Kan? Misal sekarang jam setengah 5 pagi. Udah subuh ya. Sekarang misalnya jam setengah 4 pagi, berarti Saudi masih jam 9 atau jam setengah 8-an, kira-kira gitulah malam. Maka ketika jam setengah 4 pagi, itu Allah Ta'ala turun gak ke langit dunia? Hah? Turun gak ke langit dunia seperti malam terakhir? Turun kan? Ketika itu antum sholat tahajud atau apa, istighfar atau apa ya? Nanti kemudian kita bergulir jam 10 siang, pagi, jam 10 siang, pagi apa siang itu? Duha lah ya. Saudi jam berapa? Ya jam 3.30, jam 4. Seperti yang terakhir versi Saudi. Ketika itu Allah turun gak? Ke langit dunia. Dan tidak ada sedetik pun waktu di bumi pasti ada seperti yang terakhir, ya enggak? Berarti Allah turun terus dong. Ah, kan bingung lagi kan? Makanya enggak usah dipikirin. Jadi bingung, kalau udah bingung, wah gimana jalan keluarnya? Masa saya bilang hadis ini batil, enggak mungkin. Ah, saya tafsirin macam-macam ah, gitu. Iya. Jadi kuncinya adalah kita tutup rapat-rapat pintu penggambaran di benak bagaimana, bagaimana, bagaimana, tutup, enggak usah bagaimana, tapi udah kita imani saja. Dengan zahir makna dari nas tersebut kita beramal khalas, enggak usah repot-repot mikirin itu. Begitu. Iya. Cukup, Pak. Udah mau jam segini. Ya udah jam mau jam segini, ya jam segini. Udah mau jam 4:30 maksudnya. Saya harus pamit. Ibu-ibu enggak ada pertanyaan kan? Enggak ada, ya. Cukup insyaallah. Insyaallah kita bertemu lagi 2 pekan lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jazakumullah khairul jaza. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.